segala sesuatu. Dengan segala rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di dalamnya setiap jalan, sehingga kita bisa melaluinya dengan mudah dalam rangka mendapatkan rezeki sebagai bentuk anugerah darinya. Namun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaannya di muka bumi, maka akan menjadi jelas bagi kita semua betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, dan betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lalai dari segenap hamba-hambanya termasuk kita, dan tidak lalai dari segala apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami benar-benar akan menampakkan kepada mereka, hamba-hamba kami, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru alam semesta. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri mereka sendiri. Sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasannya Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Tidakkah cukup bukti bagi mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Terjadinya gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dibalik itu adalah agar tertanam rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tankasifu li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana itu terjadi bukan karena ada kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Walakinallaha yursiluha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya gerhana di muka bumi ini dalam rangka menanamkan rasa takut dalam diri hamba-hambanya. Musibah dalam bentuk apapun, gempa, banjir, longsor, tsunami, adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dibalik itu semua, lagi-lagi dalam rangka menanamkan rasa takut dalam diri kita sebagai hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma nursilu minal ayat illa takhwifa. Tidaklah kami kirimkan bila ayat tanda-tanda kekuasaan kami illa takhwifa, melainkan dalam rangka menanamkan rasa takut ke dalam diri hamba-hamba kami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita tampakkan ketika terjadi musibah, dalam bentuk apapun musibah itu. Di antara yang diajarkan oleh Islam kepada kita saat terjadinya musibah adalah yang pertama, bahwa kita harus meyakini musibah yang terjadi adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan qadha dan qadar, kita dituntut untuk mengimaninya. Karena beriman kepada qadha dan qadar adalah salah satu Bentuk keimanan kepada rukun iman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini atau menimpa kalian secara langsung, melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Kata Allah, sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa putus asa terhadap hal-hal yang luput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu senang, terlalu bangga terhadap apapun yang telah datang kepada kalian. Maksud dari ayat ini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk musibah, itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Maka ketika kita tahu bahwa musibah ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban lain bagi kita kecuali menampakkan kerelaan. Selalu ridho. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka tanamkan hal yang seperti ini. Pertama kali ketika terjadi musibah, ini sudah qadarullah masya'a fa'al. Sudah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berpesan melalui hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ketahuilah bahwa umat sekalipun telah bersekutu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakannya, tidak menghendakinya, maka mereka semua tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dalam hal yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan seandainya mereka semua bersekutu untuk menimpakan suatu mudharat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa melakukan hal itu kecuali dalam sesuatu yang memang telah Allah tetapkan atasmu. Jadi, apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi. Semua yang terjadi di muka bumi ini itu sudah sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Jika kita ingin selamat, maka tanamkan selalu sikap ridho, rela untuk menerimanya. Rufi'at al-aqlam, pena telah diangkat, wajaffat as-suhuf, lembaran pun telah mengering. Tanda bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah tercatat, sudah tertulis. Berkumpulnya kita hari ini itu sudah ada ketentuannya, sudah ada takdirnya. Sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang menimpa kita, semuanya sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita agar selalu ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas atau sangat luas. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan terjadinya musibah atau hal apapun yang menimpa kita dalam kehidupan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku luasnya itu meliputi segala sesuatu. Jadi musibah apapun yang terjadi tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, yakini bahwa musibah apapun yang terjadi itu pada dasarnya kebaikan bagi kita. pada dasarnya adalah kebaikan bagi kita. Kita benci, kita tidak menyukai musibah keburukan yang menimpa kita. Siapa yang suka ditimpa musibah? Siapa yang senang dengan bencana? Semua menampakkan ketidaksenangan dengan bencana, musibah, keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Tetapi yakini bahwa di balik itu semua ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu tetapi itu kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi justru itu adalah keburukan bagi kalian. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, pada dasarnya semua yang ditetapkan oleh Allah itu baik. Dibagi takdir itu menjadi dua, yang baik dan yang buruk, itu bila dinisbatkan kepada kita. Adapun kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik, tidak ada takdir yang tidak baik. Kita harus pahami ini. Dan kita tidak boleh menyandarkan kejelekan, keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syar adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi asyar laisa ilaik. Keburukan, kejelekan, syar itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu mengingat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemurkaan Allah pun masih jauh kalah dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, ghalabat ghadabi, telah mengalahkan kemurkaanku. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita ketika terjadi musibah agar kita selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah karakter seorang mukmin yang sesungguhnya. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ajaban lil mukmin," sungguh menakjubkan seorang mukmin itu keadaannya. "La yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu." Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu apapun baginya melainkan itu menjadi kebaikan untuknya. Subhanallah. Ini seorang mukmin. Apapun yang ditetapkan oleh Allah menjadi kebaikan baginya. Keadaan seorang mukmin yang seperti ini adalah keadaan yang menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung dalam sabdanya ini menyebutkan bahwa karakter seorang mukmin itu seperti ini. Dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Segala urusan yang dihadapinya itu justru menjadi kebaikan baginya. Kesulitan menjadi kebaikan. Kemudahan jelas menjadi kebaikan. Hal apapun yang hadir dalam hidupnya menjadi kebaikan. Ini seorang mukmin. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi mukmin yang seperti ini. Yang selalu mendapatkan kebaikan dalam setiap masalah, setiap urusan yang dihadapinya. Maka ketika musibah datang, dalam bentuk apapun, sekalipun menyedihkan, sekalipun membuat air mata berderai, sekalipun membuat kita berpisah dengan orang tua, anak-anak, atau bahkan dengan istri, tetaplah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghendaki kebaikan bagi kita di balik musibah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang mukmin itu kalau ditimpa kemudahan, maka ia bersyukur. Ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra, dan apabila ditimpa kesulitan, bersabar. Sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Ini tidak terjadi kecuali dalam diri seorang mukmin. Maka manusia dalam menghadapi hal yang menyenangkan dan hal yang menyusahkannya itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mukmin dan golongan yang kafir. Kalau golongan yang mukmin ketika ditimpa kesulitan bersabar, ketika ditimpa kemudahan bersyukur. Kalau golongan yang kafir ketika ditimpa kesulitan tidak bersabar. Ketika ditimpa kemudahan tidak bersyukur. Oleh karena itu wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua ini tidak terjadi kecuali dalam diri seorang mukmin. Ya. Jadi selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Islam mengajarkan kepada kita agar selalu ingat bahwa nikmat Allah itu tak terhingga. La tuhsa, tidak dapat dihitung seberapa banyaknya. Tidak bisa dibilang seberapa jumlahnya. Nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Ini sungguh sangat luar biasa. Allah berikan kepada kita. Allah telah menyempurnakan nikmat ini untuk kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, yang telah memberikan kepada kalian semua nikmat-nikmatnya, zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir dan yang batin. Jadi apapun yang kita rasakan dari musibah, dari kesulitan, itu tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nikmat Islam adalah segala-galanya, nikmat sunnah adalah segala-galanya, nikmat tauhid adalah segala-galanya. Kalau cuma sekedar musibah berupa gempa, musibah berupa tsunami, banjir, longsor, dan hal-hal lainnya, itu tidaklah seberapa. Bila dibandingkan dengan nikmat ketika kita mengenal sunnah, nikmat ketika kita mengenal tauhid, nikmat Islam, nikmat iman, maka selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat atas nikmat-nikmat-Nya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat atau yang kelima, Islam mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki pemikiran yang positif. Ya, selalu memiliki pemikiran yang positif. Menilai segala sesuatu dari sisi positifnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah berupa tsunami misalnya atau gempa, kita harus berpikir bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Semua kita mesti berpikir ke arah sana. Ada musibah gempa terjadi menimpa kita sampai merobohkan rumah-rumah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal dunia, tetap kita harus berpikiran positif bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang seperti ini itu dalam rangka memalingkan kita dari musibah yang jauh lebih besar lagi daripada ini. Kalau gempa, ya, gempa bumi menghancurkan rumah-rumah, bangunan-bangunan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan gempa akidah. Longsor, gunung, tanah, itu tidak seberapa dibandingkan dengan longsor manhaj, keyakinan. Kalau sudah terjadi gempa akidah, longsor manhaj, keyakinan, ini musibah yang paling besar. Kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh gempa, oleh longsor, oleh banjir, bisa dengan cepat, dalam waktu yang relatif singkat, semua dipulihkan. Tetapi ketika terjadi gempa akidah, gempa manhaj, longsor keyakinan, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika Allah memberikan taufik untuk kembali, maka kembali. Jika tidak, maka tidak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keenam, Islam mengajarkan kepada kita ketika terjadi musibah untuk selalu berharap pahala dari Allah, menampakkan kesabaran, keridhaan, dan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'. Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illal jannah." Tidak ada pahala yang aku siapkan bagi hambaku yang beriman ketika aku wafatkan orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dicintainya, kemudian ia bersabar, illal jannah, kecuali surga. Jadi kesabaran dalam menghadapi musibah dalam bentuk apapun hal yang penting. Semakin kita menampakkan kesabaran, maka akan semakin besar pula pahala yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian salaf, di antara mereka dulu ada yang mengatakan, "Idza asabatni musibah fa inni ahmadullah 3 marrat." Kalau aku ditimpa sebuah musibah, maka aku akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala 3 kali. Ahmaduhu awwalan annal musibata lam takun fi dini. Yang paling pertama, aku akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena musibah yang terjadi ini tidak berhubungan dengan urusan agamaku. Maka kita harus menyebut alhamdulillah, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebesar apapun musibah itu. Sedahsyat apapun gempa, sedahsyat apapun tsunami, tetaplah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musibah ini tidak terjadi berhubungan dengan apa? Agama. Ini para salaf. Ahmaduhu, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena musibah yang terjadi tidak berhubungan dengan urusan agama. Thumma, kemudian, anni ahmaduhu thaniyatan, aku akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua kalinya. Annaha lam takun akbar mimma waqa'at. Di mana musibah yang terjadi ini tidak sebesar musibah yang telah terjadi sebelumnya. Tidak sebesar musibah yang pernah atau telah terjadi sebelumnya. Kalau kita bayangkan musibah-musibah yang terjadi menimpa manusia, generasi manusia sebelum kita, luar biasa dahsyatnya. Maka musibah apapun yang terjadi, selalu hadapi dengan kata pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ahmaduhu thalithatan waffaqani lilhamdi wal istirja. Yang ketiga, aku akan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan adanya musibah ini memberiku taufik untuk dapat memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini para salaf. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim melainkan itu akan menjadi penggugur dosanya, penggugur kesalahannya, sampai pun duri yang menusuknya. Kita sedang jalan, ada duri yang terinjak, membuat kita sakit. Ini adalah kafarah. Bisa menjadi penggugur atas dosa kita. Ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kemudian kata-kata yang terlontar dari mulut kita, kata-kata yang cacian isinya, makian. Ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selalu ingat bahwa musibah yang terjadi ini dalam rangka membersihkan kita dari dosa kita. Dalam riwayat lain, masih dari sahabat Aisyah, di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yusibul mu'min min musibatin hatta syaukah illa qussa biha min khatayahu aw kufira biha min khatayahu. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin sekalipun hanya duri yang menusuknya, melainkan itu akan dijadikan sebagai pengurang bagi dosa-dosanya atau penghapus bagi kesalahannya. Ini yang semakin meyakinkan kita bahwa musibah apapun yang terjadi itu pada dasarnya kebaikan bagi kita. Sekalipun memilukan, menyedihkan, menakutkan, tetapi pada dasarnya itu adalah kebaikan. Dulu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatan fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. Tidak ada satu hamba pun yang ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang telah menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik darinya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala dari musibah yang telah menimpanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti yang terbaik dari hal-hal yang ia luput karena terjadi musibah tersebut. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah suaminya meninggal dunia, maka aku, kata Ummu Salamah, mengucapkan kalimat-kalimat yang persis seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang terbaik bagiku saat suamiku Abu Salamah meninggal dunia, yaitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi harta benda yang hilang, kemudian hal-hal yang kita punya lainnya yang lenyap karena musibah yang terjadi, kalau kita bersabar, kalau kita selalu mengharapkan pahala darinya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. baik. Ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, itu diantara apa yang telah diajarkan oleh Islam ketika kita menghadapi musibah. Musibah dalam bentuk apapun. Kemudian, hal penting yang harus kita ketahui juga yang terkait dengan musibah adalah bahwa musibah ini terjadi tidak begitu saja dengan sendirinya tanpa ada sebab. Betul bahwa musibah adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti terjadi tanpa sebab. Karena setiap takdir itu selalu berhubungan erat dengan yang namanya sebab, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka di antara sebab-sebab terjadinya musibah dalam bentuk apapun itu adalah dosa, kesalahan, fahisyah, kerusakan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat telah menjelaskan akan hal ini. Seperti dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa yang kita perbuat, karena pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah, karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Wa ya'fu an katsir, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni, memaafkan kebanyakan dari kalian. Ini hal yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Kemudian juga di Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Manusialah yang membuat kerusakan, manusialah yang mengundang terjadinya kerusakan itu. Bukan Allah. Tapi karena manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan manusia, tetapi manusia itulah sendiri yang berbuat zalim terhadap diri-dirinya. Kemudian juga ikhwan fillah rahimakumullah, di Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari kebaikan, maka sesungguhnya itu datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepadamu. Tetapi ma asabaka min sayyi'atin, keburukan apapun yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh karena kamu, ulah kamu sendiri. Berasal dari dirimu. Hingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kejelekan, timpakan keburukan. Musibah yang pernah terjadi menimpa umat sebelum kita hendaknya menjadi pelajaran dan menjadi renungan bagi kita semua. Karena musibah tersebut ternyata tidak terjadi dengan sendirinya. Musibah itu terjadi karena ada sebab. Di antaranya adalah peranggaran, perbuatan-perbuatan keji, kerusakan, kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ankabut, "Fakullan akhadna bidzambihi." Masing-masing orang itu kami hukum karena dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. "Faminhum man arsalna alaihi hasiba," di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kepadanya. Ini seperti yang menimpa kaum Lut. Karena mereka melakukan tindakan fahisyah, perbuatan yang keji. Di antaranya adalah LSL. LSL itu artinya laki, seks laki. Laki-laki suka laki-laki. LSL. Ini perbuatan fahisyah. Betul-betul di luar kewajaran. Melanggar norma. Melanggar batasan. Menghancurkan fitrah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepada mereka. Berupa hujan batu. Ingat, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَتْهُ السَّيْحَةُ. Di antara mereka juga ada yang ditimpa dengan suara yang keras, yang mengguntur dari langit. Ini adalah musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Samud. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. Di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan ke dasar bumi. Ini seperti yang menimpa Qarun. Ditenggelamkan ke dasar bumi. Baik kaum Lut, kaum Tsamud, Qarun. Semuanya melakukan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran yang sangat jelas. Wa minhum man aghraqna, ada juga di antara mereka yang kami tenggelamkan di lautan. Seperti yang menimpa kaum Nuh dan juga Fir'aun, ditenggelamkan di tengah lautan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang membolimi dirinya sendiri. Ini harus menjadi pelajaran. Ini harus menjadi renungan bagi kita semua. Apapun bisa terjadi menimpa kita dari keburukan ketika kita melakukan sebuah pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi karena sebab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Segala sesuatu di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Karena yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakini bahwa setiap musibah, bencana itu ada sebab. Salah satu sebabnya adalah karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebab berikutnya yang kedua adalah sikap mendustakan para rasul. Tidak menampakkan ketaatan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita. Di Quran surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya sebuah atau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah subhanahu wa ta'ala kami akan bukakan keberkahan bagi mereka dari langit. Segala macam kebaikan akan kami berikan. Walakin kadzabu, akan tetapi ketika mereka mendustakan para rasul, maka fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Kami akan hukum mereka, kami akan timpakan musibah kepada mereka, bima kanu yaksibun, sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk menampakkan ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin nampak ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin sejahtera kehidupan kita di dunia. Ketika kita mulai mendustakan, ketika kita melanggar perintah-perintahnya, maka tidak menutup kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala akan segera menurunkan musibah kepada kita sebagai bentuk hukuman dari apa yang kita perbuat. Selain mendustakan Rasul atau para Rasul, yang menjadi sebab terjadinya musibah juga karena kekufuran, kesyirikan yang dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ma'idah, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka benar-benar mengamalkan isi Taurat, mengamalkan isi dari kitab Injil, mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, seperti mengamalkan Al-Qur'an, la akalu min fawqihim, tentu mereka akan diberi makanan dari atas mereka. Mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dan mereka pun akan mendapatkan makanan dari bawah mereka. Tapi karena kebanyakannya menampakkan kekufuran, berbuat syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah hukum dengan kesusahan hidup. Allah timpakan musibah berupa kesulitan demi kesulitan, keburukan demi keburukan, terus terjadi, berkepanjangan, seolah tiada henti. Ini harus menjadi renungan kita semua. Sekecil apapun pelanggaran tidak boleh dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kemudahan demi kemudahan yang kita rasakan di dunia ini, hendaknya menjadi sesuatu yang mendukung kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah kita gunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi malapetaka bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, tentu kami akan tambahkan nikmat kepada kalian, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Musibah yang menimpa, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa jadi berupa azab karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dan itu juga menjadi ujian tersendiri ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang pandai mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Karena kejadian apapun tentu ada pelajaran di belakangnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada kita semua, wahai orang-orang yang berakal, i'tabiru, ambillah pelajaran dari setiap peristiwa. Karena tidak ada satu peristiwa pun melainkan mengandung pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Bukan dalam hal kejelekan saja, tapi juga termasuk dalam hal-hal yang baik. Dan pelajaran yang berharga itu adalah kehidupan yang telah dilewati oleh para salaf kita. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita mesti bercermin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka musibah yang terjadi, baik berupa gempa, longsor, tsunami, sekali lagi itu dalam rangka adanya rasa takut dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki itu terjadi dalam rangka mengingatkan kita. Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qad ya'zanullahu subhanahu lil ardi fi ba'dil ahyan bitanaffus fatahduthu fiha az-zalazil al-idham. Allah subhanahu wa ta'ala kadang memberikan izin kepada bumi di suatu waktu untuk bernafas. Ketika bumi itu bernafas, maka terjadilah gempa yang dahsyat. Ketika bumi bernafas, maka terjadi gempa yang dahsyat. Fayahdutsu min dzalika li'ibadihi al-khauf wal-khasyyah wal-inabah wal-iqla' 'anil ma'asi wat-tadarru' ila Allah subhanahu wan-nadam. Maka saat gempa itu terjadi, ini akan menimbulkan rasa takut dalam diri hamba-hamba Allah, kekhawatiran yang besar akan membuat mereka segera kembali bertaubat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya, tunduk kepada Allah dan menyesal atas segala perbuatan. Subhanallah. Ada hikmah yang besar di balik sebuah musibah. Banyak orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak pernah bertakbir, tidak pernah mengucapkan istighfar, tidak pernah melafadzkan kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika terjadi gempa, mendadak kalimat-kalimat takbir itu terdengar. Allahu Akbar, Ya Allah, Astaghfirullah. Ini hikmahnya. Dalam keadaan gempa itu tidak setiap saat terjadi. Gempa itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada bumi untuk bernafas. Saat bumi bernafas, maka terjadilah gempa. Membuat kita takut, membuat kita panik. Banyak orang yang ketika mendengar suara azan tertidur pulas, tapi ketika mendengar ada teriakan gempa, oh bangun. Mendengar azan tidur, mendengar suara ada gempa, bangun. Kenapa? Takut, khawatir. Banyak orang sebelum terjadinya gempa, lalai. Melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan. Tapi ketika terjadi gempa, sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kemaksiatan. Dan apa yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Jadi, sekali lagi, musibah dalam bentuk apapun, itu dalam rangka takhwif. Menanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah mengingatkan kita betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Perubahan apapun yang terjadi di alam semesta tidak akan berakibat apa-apa jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Pergeseran lempengan-lempengan bumi atau apapun itu, menurut teori yang dikembangkan oleh manusia, sebenarnya tidak akan menimbulkan hal apapun bagi kita. Tidak akan membahayakan apapun bagi kita. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk terjadi sesuatu, maka akan terjadi. Ombak sebesar apapun menggulung ya, ke atas, itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan membahayakan kita. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menimpakannya kepada kita, maka baru akan terjadi. Jadi segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sadar harus sampai ke arah sana. Jangan kemudian musibah yang terjadi, gempa, longsor, tsunami, ini tidak ada hubungannya dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Enggak ada hubungannya dengan kegiatan ini dan kegiatan itu yang berbau kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemikiran-pemikiran mulhidin, ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dengan adanya pencipta. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang berkembang dari luar. Bahkan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala ketika ditanya tentang gempa yang terjadi, musibah yang terjadi dalam bentuk apapun, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini terjadi karena semata-mata perubahan atau gejala alam, kata Syekh Muqbil, kufur orang yang mengatakan seperti itu. Kufur orang yang mengatakan seperti itu. Mendustakan ayat-ayat Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Apapun yang kami kehendaki, apapun yang kami kirim sehingga terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan kami, kata Allah, di muka bumi, itu dalam rangka takhwif. Jadi Allah yang menghendakinya. Sebagian salaf dahulu, ketika terjadi gempa, maka mereka mengatakan inna rabbakum yasta'tibukum, sesungguhnya Rabb kalian memberi kesempatan kepada kalian untuk bertaubat. Rabb kalian memberi kesempatan kepada kalian untuk bertaubat. Ini pernyataan para salaf. Semakin kuat rasa takut mereka, semakin kuat kesemangatan mereka untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ketika terjadinya gempa. Kalau zaman dahulu gempa itu tidak terjadi kecuali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini gempa baru terjadi. Di masa Khalifah Abu Bakar tidak terjadi, di masa Rasulullah tidak terjadi. Baru terjadi gempa itu di masa Umar bin Khattab. Diguncang kota Madinah pada saat itu. Kemudian Umar ibn Khattab berkhutbah, menyampaikan wejangan, menyampaikan wasiat kepada manusia bahwa gempa yang terjadi ini sesungguhnya bisa ditenangkan dengan apa? Dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan dalam satu waktu kepada bumi untuk bernapas, terjadi gempa. Kalau nanti hari kiamat bumi itu benar-benar diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi kemudian memuntahkan segala apa yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha, pada saat itu manusia bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi. Baru sedikit gempa saja sudah membuat kita panik. Bagaimana kalau seandainya nanti gempa ketika terjadinya hari kiamat? Wa qala al-insanu ma laha, semua manusia bertanya-tanya apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itu bumi akan menyampaikan setiap apa yang direkamnya dari perbuatan-perbuatan manusia. Bi anna rabbaka auhalaha, semua itu bisa dilakukan oleh bumi karena Allah yang memerintahkannya. Muntahkan apa yang dikandung. Bumi memuntahkan semua apa yang dikandung. Sampaikan segala hal yang telah engkau rekam dari perbuatan-perbuatan manusia. Maka bumi akan menyampaikannya kepada Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi diatur oleh Allah. Yatanazzalul amru bainahunna. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada bumi. Baru gempa sedikit membuat kita panik. Maka musibah apapun yang terjadi hendaknya membuat kita sadar, bukan semakin menjadi-jadi dalam perlanggaran. Bukan semakin bersemangat melakukan kekufuran, kesyirikan, wal'iyadu billah. Jangan sampai seperti itu. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai. Allah tidak lalai terhadap segenap hamba-hambanya, termasuk kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak lalai terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Allah maha tahu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ada berapa banyak pohon di dunia ini. Subhanallah. Allah tahu dimanapun pohon itu menjatuhkan daunnya. Kapan daun dari pohon itu jatuh, kemudian kemana jatuhnya, oleh sebab apa jatuhnya, Allah tahu. Kalau kita hanya memperhatikan satu pohon saja dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai pagi lagi, untuk menyaksikan adakah sehelai daun yang jatuh, itu sudah kesulitan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah maha tahu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-wajibu inda zalazil wa ghairiha minal ayat, yang wajib dilakukan ketika terjadi gempa atau tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, seperti gerhana, kemudian hembusan angin yang sangat kencang yang terjadi di luar kebiasaannya, adalah bertaubat atau segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhara'ah ilaihi, dan menampakkan ketundukan kepadanya. Wasu'alihil aqibah, dan memohon kesudahan yang baik kepadanya. Wal-ikthar min dzikrihi wastighfarihi, dan banyak berzikir, banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadi gerhana, fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian melihat itu terjadi, fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi, maka segeralah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berdoa kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Jangan lalai. Di samping itu juga, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yustahabu aydhan rahmatul fuqara, disunnahkan, dianjurkan untuk semakin menampakkan kasih sayang kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wassadaqah alaihi, memberi sedekah kepada mereka. Irhamu turhamu, kata Nabi SAW. Sayangi orang-orang yang lemah. Turhamu, niscaya kalian akan disayangi. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang itu akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Dulu ikhwan fillah rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi gempa, beliau menulis surat yang isinya pesan yang ditujukan kepada keluarganya. Apa isi pesannya? Antasaddaqu an yatasaddaqu, agar mereka bersedekah. Menampakkan kepedulian kepada siapa? Kepada fuqara, kepada masakin. Kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Maka alhamdulillah kita semua ketika terjadi gempa menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, baik di Palu ataupun di Lombok atau tempat-tempat lainnya, berusaha untuk menampakkan kepedulian terhadap mereka. Peduli bencana adalah bagian dari ini. Karena kita memang diperintahkan untuk banyak bersedekah, menampakkan kasih sayang, perhatian yang besar kepada fuqara, kepada masakin. Dan itu salah satu upaya dari kita semua untuk menampakkan rasa takut memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, khana bidin rahimani wa rahimakumullah, kita jeda dulu untuk menunaikan salat zuhur.